teja samar kaduka sop inggi ismah teja kadung sang dusang kemana mah teja mui kengkici kagitu mah teja kalu kubu Cece ngaitkan fikir daku gumah cece abdi Tos nasib abdi, jeng